بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan insyaallah membaca matan dari kitab Irsyad Sari yaitu Syarh Sunnah. قال الإمام البربهاري رحمه الله ومن قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن سكت ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي هكذا قال أحمد بن حنبل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. Berkata Imam Al-Barbahari rahimahullah, وَمَنْ قَالَ, dan barang siapa yang berkata, mengatakan atau meyakini, لَفْظُهُ بِالْقُرْآنِ, bacaan dia terhadap Al-Quran, makhluk, itu adalah makhluk, فَهُوَ جَهْمِي, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah seorang yang memiliki pemikiran jahmiyah. Bacaanku terhadap Al-Quran, suaraku ketika membaca Al-Quran adalah makhluk. Kalimat lafaz di sini. Fahuwa jahmi. Maka dia adalah seorang jahmi. Wa man sakata. Dan barang siapa yang diam dia. Wa lam yakul makhlukun wala ghairu makhluk fahuwa jahmi. Dia diam, tidak berani mengatakan dengan tegas Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Ini juga seorang jahmi. Artinya, dia hanya mengatakan Al-Quran kalamullah. Sudah, diam dia di situ. Makhluk ataukah tidak? Dia diam, tidak berani menjawab. Maka orang yang seperti ini juga orang yang memiliki pemikiran jahmiyah. Hakadha qala Ahmad bin Hanbal. Demikianlah yang ditegaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian, innahu man ya'ish, barang siapa yang hidup minkum di antara kalian. Artinya, sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, ada yang masih tetap hidup sampai generasi tabi'in, masih tetap hidup sahabat-sahabat. Fasayara ikhtilafan kathira, maka niscaya dia akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah, maka hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara baru dalam agama ini, karena sesungguhnya perkara baru itu adalah kebid'ahan, kesesatan. Wa alaikum, dan wajib atas kalian, bi sunnati, untuk tetap berpegang teguh dengan sunnahku, dengan arahan dan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, demikian pula hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidun, para khalifah yang terbimbing, yang mendapatkan hidayah. Addu 'alayha bin nawajib, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh An-Najmi rahimahullah tentang kalimat lafzi atau lafzuhu bil Quran makhluq. Bacaan seseorang terhadap Al-Quran itu adalah makhluk, fahuwa jahmi. Orang ini adalah seorang yang berpemikiran jahmiyah. Wa aqul, saya katakan, kata Syekh An-Najmi rahimahullah, innal qur'ana kalamullahi ghairu makhluk, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah firman Allah, ucapan Allah, kalam Allah, ghairu makhluk, bukan makhluk. Ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Sebelum terjadinya fitnah di masa Imam Ahmad rahimahullah, atau terlebih ketika terjadinya fitnah ini, saat gencar-gencarnya fitnah ini melanda kaum muslimin di masanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan sampai sekarang ini hingga nanti yaumul qiyamah, ahlu sunnati wal jamaah selalu meyakini bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah, ucapan Allah, bukan makhluk. Wal adillatu ala dhalika kathiratun, dan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah sangat banyak sekali. Dalil-dalil dari Al-Quran, demikian pula dalil dari sunnah bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Azza wa Jalla sangat banyak. Qala Allah Ta'ala, di antaranya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. Dan jika ada salah seorang dari musyrikin yang datang singgah di Madinah, datang kepadamu wahai Rasul, istajaraka, dan meminta perlindungan kepadamu, فَأَجِرْهُ, beri dia perlindungan, berikan keamanan kepadanya, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Otomatis seorang musyrik, seorang kafir yang masuk ke perkampungan muslimin dan dia merasa aman di sana, tinggal di situ karena adanya jaminan keamanan bagi dia, pasti dia akan mendengar Al-Quran dibaca dari rumah-rumah kaum muslimin, dibaca oleh kaum muslimin. Syahid dari ayat ini, hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu Al-Quran yang dibaca. Kan tidak mungkin kaum muslimin membaca dalam keseharian mereka syair-syair, abiyat syi'riyah, atau nyanyian-nyanyian terus menerus dalam sholat mereka, di masjid-masjid mereka. Pasti yang dibaca adalah Al-Quran. Allah menyebutkan kalam Allah, sampai dia mendengar firman Allah Azza wa Jalla dibaca oleh kaum muslimin. Wallahu ta'ala yaqulu aydan, Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama, kalimat berbicara, dan Allah tabaraka wa ta'ala mengajak Musa berbicara dengan pembicaraan yang jelas. Kallamallahu, Allah tabaraka wa ta'ala mengajak berbicara Musa, yaitu Nabi Allah Musa alaihi salam, taklima, dengan pembicaraan. Pembicaraan yang jelas tentunya, yang terdengar suaranya oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Wallahu ta'ala yaqul, demikian pula Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kallam Allah. Itulah para rasul. Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, kisah tentang mereka para anbiya wal rusul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, tilkar rusulu, itulah para rasul. Faddalna ba'dahum ala ba'd, sebahagian mereka kami lebihkan, kami berikan keutamaan, kemuliaan yang melebihi sebahagian yang lain. Di antara mereka, minhum, di antara para nabi dan rasul tadi, ada yang mendapatkan keistimewaan, kemuliaan, kelebihan berupa kallamallah. Allah tabaraka wa ta'ala mengajaknya berbicara tanpa penterjemah, tanpa perantara, langsung diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ini yang terjadi pada Nabi Allah Musa alaihi salam, ini pula yang terjadi pada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, minhum man kallam Allah, di antara mereka ada yang diajak berbicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala. ila ghairi dzalika minal ayat. Demikian pula ayat-ayat yang lainnya masih banyak tentunya. Fal Qur'anu kalamullahi ghairu makhluq. Maka dengan demikian kita mengetahui bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Wa kalamullahi sifatun min sifatihi. Sementara kalamullah, pembicaraan Allah Azza wa Jal, itu merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Dan tidak mungkin terpisah sifat al-kalam dari zat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lam yazal mutakalliman mata syaa wa bima syaa. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala terus menerus memiliki sifat al-kalam, baik sebelum terciptanya Adam alaihi salam atau setelah dunia ini hancur lebur nanti, tetap sifat al-kalam itu adalah merupakan sifat yang senantiasa ada pada Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan makhluk, kita berbicara merupakan sifat kesempurnaan bagi manusia. Seseorang itu berbicara dibanding dengan yang tidak mampu berbicara. Maka manusia berbicara ketika dia memiliki kebutuhan. Ketika dia butuh pada sesuatu, dia berbicara, menyampaikan. Terdengar suaranya. Bisa ditulis dengan huruf. Ini pembicaraan manusia. Memiliki sifat al-kalam. Manusia ketika dia memiliki sifat al-kalam, mampu berbicara, itu adalah kesempurnaan bagi dia. Bagaimana mungkin lantas kemudian mereka Jahmiyah menafikan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jal, menafikan sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala lam yazal mutakalliman mata syaa wa bima syaa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terus berbicara, memiliki sifat al-kalam berbicara. Kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki untuk berbicara dan dengan apa Allah Tabaraka wa Ta'ala berbicara? Apakah dengan perintah ataukah dengan larangan ataukah dengan berita-berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti di dalam Al-Qur'an sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kalamullahi sifatun min sifatihi. Dan kalamullah, pembicaraan Allah, merupakan salah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Allah melihat, Allah mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui, berilmu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berkehendak. Allah Tabaraka wa Ta'ala memiliki iradah. Sifat-sifat yang maha tinggi dan mulia bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَنْ قَالَ إِنَّ شَيْئًا مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa yang merupakan sifat Allah, sesuatu itu jika merupakan bagian dari sifat Allah, maka dia makhluk, maka ini kafir. Orang yang seperti ini kafir, sehingga para ulama mengkafirkan firqah Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Dari kalangan Jahmiyah. Wa hakadha qarrara ahlu sunnati wal jamaah. Demikianlah yang telah ditegaskan oleh ahlu sunnati wal jamaah. Wa qad dzakara al-Lalikaiyyu rahimahullah an 550 aliman min as-salafi annahum qalu man qala al-Qur'anu makhluqun fa huwa kafir. Dan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dalam kitab beliau Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, beliau rahimahullah menyebutkan dari 550 aliman, 550 itu 500, 550 artinya beliau menukilkan dari 550 alim, 550 ulama. Asatidzah kita ada enggak 500-an orang di Indonesia? Beliau menukilkan dari 550 ulama, baik yang sezaman dengan beliau atau yang mendahului beliau di masa-masa sebelum beliau. dinukilkan. Dan bukan sesuatu yang mudah ini. Untuk mengumpulkan 550 ucapan ulama. Tetapi karena memang ahlu sunnati wal jamaah, mereka memiliki satu keyakinan yang sama dalam permasalahan ini, yaitu Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk, maka bisa didapati ucapan mereka. Yang menyatakan bahwa annahum qalu, mereka para ulama, 550 ulama tadi, mereka semua sepakat mengatakan, man qala Al-Quranu makhluk fahuwa kafir. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Jelas mengingkari sifat bagi Allah Azza wa Jal, sifat zatiyah, fi'liyah, yang tidak mungkin terlepas dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat al-kalam, sifat al-ilm, sifat as-sam'u wal-basar, sifat-sifat yang selalu ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik setelah terciptanya Nabi Adam, terciptanya malaikat ketika Allah berbicara dengan mereka, atau bahkan sebelum ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah disifati dengan sifat al-kalam sebelum dunia ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah dunia ini nanti hancur, Allah tabaraka wa ta'ala tetap disifati dengan sifat al-kalam. Wa man qala bi anna lafzahu bil Qur'ani makhluqun fa huwa mubtadi'un jahmiyun dhalun. Dan barang siapa yang mengatakan bahwa bacaannya terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang mubtadi', jahmi, sesat. Dan permasalahan ini permasalahan yang sangat riskan, terlebih di masa-masa fitnah ketika itu. Sebahagian mereka ingin cari selamat, tetapi ternyata memiliki benih-benih penyimpangan, sehingga menyatakan bacaanku terhadap Al-Quran makhluk. Ketika ditanya, bagaimana keyakinanmu, pendapatmu tentang Al-Quran, makhlukkah dia ataukah kalamullah bukan makhluk? Dia enggak mau menjawab. Dia hanya menjawab, bacaanku terhadap Al-Quran makhluk. Jawaban ini merupakan zariah, jalan untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk. Kenapa? Karena kalimat al-lafzu bisa memiliki dua makna. Yahtamil hadha wa hadha. Bisa jadi dia memiliki makna yang benar. Bisa jadi dia memiliki makna yang salah dan fatal. Ketika seseorang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, jika yang diinginkan adalah suara yang keluar dari mulutnya, jika yang diinginkan adalah perbuatan dia membaca Al-Quran, maka suara manusia atau perbuatan manusia itu adalah makhluk, iya. Yang seperti ini benar. Tetapi ketika yang dia maksudkan lafzi bil Quran makhluk, bacaanku terhadap Al-Quran, lafzun ay al-malfuzu bihi, yang dibaca, yang didengar oleh orang yang membaca, kemudian dia katakan makhluk, ini yang sesat, ini yang menyimpang, ini yang merupakan pemahaman Jahmiyah. Karena bacaanku, kalimat bacaanku bisa bermakna suaranya atau perbuatan dia, bisa juga bacaanku bermakna yang dibaca, al-malfudhu bihi, yang dibaca. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca kira-kira? Al-Quran, kalamullah, itu yang dibaca. Sehingga ketika dia menyatakan bacaanku terhadap Al-Quran makhluk, ketika memiliki dua makna, bisa jadi maknanya benar dan bisa jadi maknanya salah, namun itu digunakan oleh orang-orang Jahmiyah untuk mengelabui kaum muslimin, maka Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan tegas menyatakan, man qala lafzi bil Quran makhluk fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan bahwasannya bacaanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, maka dia seorang Jahmiyah. Kalau seandainya dia ahlu sunnati wal jamaah, tegas dia menyatakan Al-Quran makhluk, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Selesai. Tidak lantas kemudian membuat-buat syubhat, membuat perkara-perkara yang masih riskan, mengelabui kaum muslimin, mengelabui ahlu sunnah wal jamaah, sehingga terjatuh pada pemahaman Jahmiyah. Allahu alam bissawab. Insyaallah kita sambung. penjelasan ini pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Biiznillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.